Baik, bismillah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira amma ba'd. Pembahasan kemarin tentang lum'atul i'tiqad sampai pada poin yaitu wajibnya mengimani semua khabar yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, baik perkara itu kita saksikan ataupun tidak, yang terjadi saat ini atau yang akan datang, yang masuk akal ataupun yang tidak masuk akal, wajib untuk kita imani. Yang kita tahu hikmahnya ataupun tidak tahu hikmahnya, kalau khabar itu datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka wajib bagi kita untuk mengimani perkara tersebut. Tidak boleh mengingkari. Karena apa yang diucapkan Nabi adalah wahyu. Ya, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Dan dia Muhammad tidaklah berbicara dengan hawa nafsu, melainkan dengan wahyu yang diwahyukan kepadanya. Nah, asyarah penjelasan asam'iyat. Asam'iyat kullu ma sabata bisam'i ay bi tariqi syara'. Jadi kalau kita mendengar dalil dari sam'iyat, itu maksudnya dalil yang datang dari syariat, baik dari Al-Qur'an ataupun Al-Hadis. Wa lam yakun lil 'aqli fihi madkhal. Ya, dan tidak ada ya celah bagi akal untuk ikut campur dalam masalah pendalilan tersebut. Ya, jadi akal diakhirkan. Ya. Misal ada dalil yang tidak masuk akal, dalil Quran, dalil hadis. Ini akal sudah nggak boleh bermain di situ. Ya, akal harus membenarkan. Tidak boleh kemudian oh ini nggak masuk akal. Ya, oh ini enggak masuk nalar, ya. Nah. Barakallahu fikum. Wa kullu ma sabata 'anil nabi min akhbarin fa huwa haqqun yajibu tasdiquhu. Segala sesuatu yang tetap dari nabi, betul hadisnya sahih, dari khabar yang datang dari nabi, maka itu adalah kebenaran yang wajib untuk kita imani dan benarkan. Sawa'un syahadna bihawasina, sama saja khabar itu kita saksikan dengan panca indera kita, au ghaiba anna atau perkara gaib seperti azab kubur, ya, azab neraka yang sudah digambarkan ketika Nabi sedang Isra Mi'raj, ya. Nah, perkara-perkara gaib ya, wajib kita imani. Sawaun adraknahu bi'uqulina aw lam nudrikhu. Sama saja masuk akal ataupun tidak masuk akal, kalau itu sudah datang dari hadis, ya wajib bagi kita untuk mengimani perkara tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna arsalnaka bil haqq." Sungguh kami telah mengutusmu dengan kebenaran, basyiron, dengan kabar gembira, diberikan kabar gembira bahwa orang yang beramal dijanjikan dengan surga, ya, balasan dari Allah Subhanahu wa taala berupa kenikmatan surga, akan disiapkan bidadari dan lain sebagainya misalnya, ya. Barakallahu fikum. Basyiron, perkara-perkara gaib, tetapi kalau itu datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, wajib untuk kita imani. Wa nadhira, dan kami mengutus Muhammad juga dengan sebagai pemberi peringatan, disampaikan bahwa hukuman dari dosa riba demikian dan demikian, hukuman bagi para pezina demikian dan demikian, hukuman azab bagi peminum khamr dan lain sebagainya, ya, wajib untuk kita imani dan benarkan. Masuk akal ataupun tidak masuk akal, ya, kita saksikan ataupun tidak kita saksikan, tahu hikmahnya ataupun tidak tahu hikmahnya, kalau khabar itu datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, wajib untuk kita imani. Ya, banyak dari orang-orang ya aqlani, orang-orang yang selalu mengedepankan akal. Ya, orang-orang yang selalu mengedepankan akal. Mereka menolak azab kubur. Menolak azab kubur. Kenapa? Tidak masuk akal. Terkadang kita ada jenazah yang harus dibongkar, kita bongkar masih seperti semula, enggak ada perubahan, seperti dikubur, berarti enggak ada nikmat kubur, enggak ada azab kubur, mengedepankan dengan akal mereka. Ya, barakallahu fikum. Nah. Ya. Maka yang demikian, ya, orang-orang yang menuhankan akalnya, banyak yang terjatuh ke dalam kesesatan. Kenapa? Karena mereka lebih cenderung mengikuti hawa nafsu dan akalnya. Padahal akidah ahlu sunnah wal jamaah adalah wajib mengimani, membenarkan, ya, apabila khabar itu datang dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Masuk akal ataupun tidak masuk akal, perkara yang nampak ataupun yang gaib, ya harus kita imani dan benarkan. Nah, pola contohnya Al Isra wal Mi'raj, kisah Isra wal Mi'raj. Al Isra lughatan secara bahasa as-sayr bi syakhsi lailan, perjalanan seseorang di malam hari. Wa syar'an adapun secara syariat sayru Jibril bin Nabi, perjalanannya Nabi, ya perjalanannya Jibril bersama Nabi min Makkah ila Baitul Maqdis, dari Makkah ke Baitul Maqdis. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, Subhanallazi asra bi 'abdihi lailan minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Ya. Adapun Mi'raj yaitu al-ala allati ya'ruju biha, alat yang digunakan untuk naik. Ya. Adapun secara syariat as-sulamul ladzi urija bihi Rasulullah. Ini tangga yang digunakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam minal ardi, dari bumi ila sama, ke langit. Di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa hanya dalam satu malam. Bahkan bukan hanya itu, ke langit balik lagi ke Mekah hanya dalam satu malam. Ketika disampaikan kepada kaumnya, mereka mengingkari. Mereka tidak percaya, ini enggak masuk akal. Ya. Perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu satu bulan perjalanan menggunakan kendaraan unta. Ini Muhammad hanya satu malam, enggak percaya, enggak masuk akal. Orang kafir. Adapun Abu Bakrin, orang yang beriman mengimani. Kami percaya Rasulullah adalah seorang nabi. Dia selalu berkata jujur. Dia utusan Allah. Apa yang dia sampaikan adalah kebenaran. Saya beriman terhadap apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kenapa orang-orang Quraisy, orang-orang kafir mereka menolak? Karena Nabi menceritakan itu saya alami dalam keadaan terjaga, dalam keadaan sadar. Mereka enggak percaya. Ya. Tapi kalau misalnya diceritakan dalam keadaan mimpi, ya dia percaya, karena orang-orang kafir tidak mengingkari mimpi. Ya, sebab kita pun mengalami tidurnya di mana, mimpi sedang ada di mana. Ya, tidak menutup kemungkinan. Tapi mereka tidak percaya karena Nabi menceritakannya dalam keadaan terjaga. Ya. Tetapi kita orang-orang yang beriman wajib untuk mempercayainya. Kalau dibilang gak masuk akal, ya gak masuk akal. Iya kan? Gak masuk akal. Ya. Tetapi itu datangnya dari Al-Quran. Datangnya dari Nabi SAW. Tidak ada jalan lain kecuali mengimani dan membenarkan apa yang dikhabarkan oleh Nabi SAW. Ya. Wallahu ta'ala a'lamu bisawab. Ini yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Ya, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.